Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan hadis 1522. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari jalan Abdullah bin Ja'far bin Abdurrahman bin Al-Miswar bin Makhromah. Ia berkata, akhbarani Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Had dari Busr bin Sa'id dari Abu Qais Maula Amr bin Al-As. Ia berkata, sami'a Amr bin Al-As rajulan yaqra'u ayatan minal Qur'an. Amr bin Al-As pernah mendengar seorang laki-laki membaca suatu ayat dari Al-Quran. Faqala man aqra'akaha. Lalu Amr bertanya kepada dia, siapa yang membacakan kepada kamu ayat seperti itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu berkata, Rasulullah yang membacakanku demikian. Qala faqad aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ghairi hadza. Lalu Amr berkata, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadaku ayat tersebut tidak seperti itu. Fadhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka keduanya pun pergilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahaduhuma. Lalu salah satunya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayatu kada wa kada, thumma qara'aha. Wahai Rasulullah, ayat ini dan itu. Kemudian ia membacanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakadha unzilat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demikianlah ayat tersebut diturunkan begitu. Faqala al-akhir, lalu yang satunya lagi berkata, ya Rasulullah, faqara'aha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang satu berkata, wahai Rasulullah, tapi engkau membacakan kepadaku begini. Lalu kemudian ia pun membacanya. Kemudian ia berkata, alaysa hakadha ya Rasulullah? Bukankah yang benar begini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hakadha unzilat. Begitu juga diturunkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda, inna hadzal qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Al-Qur'an ini diturunkan di atas 7 huruf. Fa ayyu dzalika qara'tum ahsantum. Maka yang mana saja kalian baca, maka kalian telah berbuat baik. Dalam satu riwayat, asabtum, kalian benar. Wala tamaru fih, jangan kalian bertengkar pada Al-Quran. Fa innal mira'a fihi kufrun. Karena mempertengkarkan Al-Quran itu termasuk kekufuran. Syekh Al-Albani berkata, sanad hadis ini sahih, perawinya semuanya thiqat, ya, sesuai dengan syarat muslim. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah yang pertama, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah ya dengan 7 huruf. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan 7 huruf ini. Namun seluruh ulama sepakat bahwa yang dimaksud 7 huruf ini bukan 7 qiraat yang mutawatir. Ya. Bukan qiraat seperti hafaz, warsh, ya Hamzah dan yang lainnya, bukan itu maksudnya, Pak. Semua ulama sepakat bukan itu yang dimaksud dengan 7 huruf. Karena qiraat yang mutawatir itu ada 10 semuanya, bukan cuma sebatas 7. Ya. Pendapat yang paling kuat wallahu alam dalam hal ini, bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf artinya, ya, 7 lahjah yang kata-katanya agak sedikit berbeda tapi maknanya sama. Ya. Kata-kata yang agak sedikit berbeda tapi maknanya apa? Sama. Karena bahasa Arab itu, Pak, kabilah-kabilah itu terkadang mereka mengungkapkan sebuah kata berbeda dengan ungkapan yang lainnya tapi maknanya sama begitu. Kalau bahasa Indonesia misalnya kesini, kemari, kan sama aja kan? Ya, kesini sama kemari ya sama aja begitu. Demikian dalam bahasa Arab, contohnya misalnya ta'al, hat, kemari. Sama saja, cuman satu kabilah mengungkapkannya dengan seperti ini, satu kabilah mengungkapkannya dengan seperti itu, tapi maknanya sama. Inilah pendapat yang paling kuat dalam hal ini yang dimaksud dengan 7 huruf tersebut. Ya, wallahu a'lam. Apa hikmahnya? Kenapa Al-Quran itu diturunkan dalam keadaan 7 huruf? Kata para ulama, hikmahnya untuk memberikan kemudahan kepada umatnya. Karena di saat itu Al-Quran turun untuk para sahabat yang berbahasa Arab tidak? Ya. Kalau kita yang bahasa Indonesia, bahasa Sunda dan yang lainnya ya, yang penting bahasa Arab lah gitu kan. Tapi kalau orang Arab akan amat sulit mereka kalau ternyata hanya satu huruf saja, sementara bahasa mereka, dialek mereka berbeda-beda. Ya, jangan jauh-jauh lah ya. Kalau antum orang Medan, orang Jakarta, orang Makassar, dialeknya beda-beda nggak mas? Kalau antum orang Medan suruh ngomong bahasa Indonesia dengan dialek Sunda bisa? Sulit sekali. Iya. Maka demikian pula dahulu di zaman para sahabat dahulu, ya, Rasulullah SAW meminta agar Allah menambah Al-Quran menjadi 7 huruf. Tadinya Allah turunkan 1 huruf saja, yaitu dengan dialek Quraisy. Tapi kemudian ya Rasulullah minta ditambah sampai 7 huruf untuk memberikan kemudahan kepada umatnya. Itu menunjukkan akhi betapa ya Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya. Allah juga ya tidak ingin menyulitkan umatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Tidaklah Allah menjadikan dalam agama ini sesuatu yang menyulitkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua ya akhi, yang bisa kita petik. Larangan bertengkar terhadap Al-Quran. Maksudnya bertengkar terhadap Al-Quran gimana sih? Itu mempertengkarkan Al-Quran. Mempertengkarkan Al-Quran ini ada beberapa gambaran ya. Gambaran yang pertama seperti yang ada dalam hadis ini. Satu sahabat membaca Al-Quran sesuai yang ia dengar dari Rasulullah. Satu sahabat lagi mendengar dari Rasulullah SAW juga, tapi beda dengan yang Rasulullah bacakan kepada sahabat yang ini. Akhirnya mereka bertengkar gara-gara itu. Maka Rasulullah melarang. Rasulullah mengatakan bahwa semua yang kalian baca itu demikianlah Allah turunkan. Jangan bertengkar. Makna yang kedua, artinya mempertengkarkan itu artinya Pak, menghantamkan satu ayat dengan ayat yang lain. Pernah beberapa sahabat berdebat dekat rumah Rasulullah SAW di masjid tentang ayat-ayat takdir. Yang satu membawakan ayat tentang Allah mentakdirkan. Yang satu membawakan ayat tentang bahwa manusia punya kehendak. Akhirnya apa? Suara mereka menjadi tinggi. berantem, istilahnya apa, bertengkar. Maka Rasulullah SAW pun keluar dari rumahnya dalam keadaan, kata sahabat, wajahnya merah, ya seperti apa namanya, buah delima. Kata Rasulullah SAW, abihada bu'ithum, apakah untuk ini kalian diutus? Ya, kalian memukulkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, padahal kedua ayat tersebut tidak bertabrakan. Rasulullah SAW melarang. Artinya, kenapa kalian tidak tanya kepada siapa? Rasulullah, tanya kepada ahlinya. Sebab kalau antum ya cabut ayat ini, seakan-akan apa, Pak? Seakan-akan memberikan kesan bahwa Al-Quran apa? Bertabrakan. Padahal Al-Quran bertabrakan tidak? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu berasal dari selain Allah, maka mereka akan mendapatkan dalam Al-Quran apa? Pertentangan yang banyak. Maka kalau ada orang yang mempertengkarkan Al-Quran, yang satu cabut ayat ini, yang satu cabut ayat ini, kemudian dihantamkan begitu, Pak, berarti sama saja dia menganggap bahwa Al-Quran apa? Saling bertentangan, saling bertabrakan. Padahal tidak. Seharusnya dalam keadaan seperti itu serahkan kepada siapa? Kepada alimnya. Biarkan alimnya yang akan mengkompromikan dua ayat tersebut. Karena hakikatnya Al-Quran dan hadis tidak saling bertabrakan sebetulnya. Cuman pemahaman kita saja yang belum sampai. Nah, inilah akhwal Islam, azani Allah wa iyakum. Bahkan di sini Rasulullah SAW mengatakan bertengkar tentang Al-Quran itu kufur, kata Rasulullah SAW. Ya, mengerikan. Dan dari sini kita ambil faedah, akhi, larangan berdebat dengan tanpa ilmu. Sebab kalau berdebat dengan tanpa ilmu akan mengakibatkan pertengkaran nantinya. Comot ayat, padahal ayat itu tidak bertabrakan sebetulnya, tapi karena kurang keilmuannya, akhirnya menabrak-nabrakan Al-Quran, ini jelas tidak dibenarkan. Iya. Maka disebutkan dalam riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya dengan sanad yang hasan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innal Qur'ana lam yanzil litadribu ba'dahu bi ba'din. Sesungguhnya Al-Qur'an itu tidak turun untuk kalian pukulkan satu sama lainnya, tidak. Walakin yusaddiqu ba'dahu ba'dha, tapi Al-Qur'an itu membenarkan satu sama lainnya. Fama 'araftum minhu fa'malu bih. Maka apa yang kalian telah ketahui ilmunya, amalkan. Wa ma tashabaha alaikum fa aminu bihi, adapun yang masih samar maknanya kepada kalian, imani. Ya. Ini menunjukkan, Pak, kewajiban kita untuk mengambil ayat-ayat yang sudah jelas maknanya. Adapun ayat-ayat yang belum jelas maknanya, kewajiban kita apa? Kembalikan kepada yang berilmu. Kembalikan yang tahu. Jangan sampai kita mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat. Untuk apa? Untuk menolak ayat-ayat yang muhkamat. Ini biasanya kebiasaan ahli bid'ah ini, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran apa? Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili, kata Allah. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya apa? Kecondongan kepada kesesatan. Maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Kenapa? Karena mengharapkan fitnah. Iya. Yeah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Hai Aisyah, kalau kamu melihat ada orang yang kerjaannya seperti itu, nyari-nyari ayat-ayat mutasyabihat untuk menolak ayat-ayat yang sudah jelas muhkamat, maka hati-hati, waspada. Itu orang pengikut hawa nafsu. Iya. Makanya akhi, ciri pengikut hawa nafsu itu apa? Ciri pengikut hawa nafsu itu dia ngamalin dulu sesuai dengan selera, dia meyakini dulu sesuai dengan selera, baru cari-cari pembenaran dari Al-Quran dan hadis. Kalau pengikut dalil enggak? Dia akan periksa dulu dalilnya, dia akan lihat dulu, setelah dia yakini akan kebenarannya, kebenaran dari ayat dan hadisnya, kesahihannya dan pemahamannya, baru diamalkan. Berarti ini orang pencari dalil. Kalau pengikut hawa nafsu enggak begitu, Pak. Pengikut hawa nafsu itu ya, dia beragama sesuai dengan seleranya aja udah. Dia beragama sesuai dengan apa yang dia pandang baik aja. Menurut dia baik, ya baik. Lalu kemudian cari-cari pembenaran. Maka orang kayak ginian, itu tanda dia itu pengikut hawa nafsu. Nasallahu assalamata wal afiyah. Hadis 1523. Hadis yang dikeluarkan Imam At-Tabarani dan Al-Hakim dan Abdiya dalam Al-Mukhtarah dari jalan Hilal bin Khabbab, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li ammihi Al-Abbas. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada pamannya yang bernama Al-Abbas, ya am, akthirid du'a bil afiyah. Hai paman, perbanyaklah berdoa meminta keselamatan. Ya Al-Afiyah. Al-Hakim berkata hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari. Namun kata Syekh Al-Albani rahimahullah, Hilal bin Khabbab yang ada dalam sanad hadis ini, dia dianggap thiqah Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in. Dan berkata Ibrahim bin Al-Junaid, aku bertanya kepada Yahya bin Ma'in tentang Hilal bin Khabbab. Dan aku berkata, sesungguhnya Yahya Al-Qattan mengatakan bahwa Hilal bin Khabbab ini berubah hafalannya sebelum meninggal dunia. Kata Yahya, tidak. Ia tidak berubah hafalannya. Lalu aku berkata kepada Yahya, dia thiqah? Kata Yahya bin Ma'in, iya. Dia thiqatun ma'mun. Bisa dipercaya. Namun kata Syekh Al-Albani, kalau kita kumpulkan perkataan para ulama jarh wa ta'dil, akan tampak bahwa Hilal bin Khabbab ini sedikit berubah di akhir hayatnya. Iya. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Taqribut Tahdzib berkata, saduq, ya, seorang yang sangat jujur saduq, taghayyara bi akharah bi akhirihi, namun di akhir hayatnya berubah. Dan Hilal bin Khabbab ini tidak apa, bukan perawi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Oleh karena itu perkataan Al-Hakim yang mengatakan bahwa hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari tidak benar. Kenapa? Karena syarat dikatakan sesuai dengan syarat Bukhari kalau perawi-perawinya itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya muhtajjan bih, dalam keadaan dijadikan hujah. Tidak setiap perawi yang disebutkan dalam sahih Bukhari itu, Pak, kita katakan dia sesuai dengan syarat Bukhari. Nah, terkadang Imam Bukhari mengeluarkan perawi tersebut dalam sahihnya dalam pokok hadis, dan terkadang beliau keluarkan hanya sebatas untuk mutaba'ah saja, penguat saja. Maka kalau perawi itu dikeluarkan Imam Bukhari dalam sahihnya sebagai penguat saja, tidak boleh dikatakan sesuai dengan syarat Bukhari. Bagaimana kalau ternyata Imam Bukhari tidak mengeluarkan sama sekali dalam sahihnya? Maka tidak boleh dikatakan sesuai dengan syarat Al-Bukhari. Maka kata Syekh Al-Albani, jadi hadis ini hasan. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi Hilal bin Khabbab ini saduq. Dan perawi yang disebut dengan perawi yang saduq itu hadisnya apa? Hasan. Iya. Dan hadis Ini mempunyai syahid dari hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ingat ya, Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad beda dengan dalam Sahih Bukhari. Ini semua pernah saya sampaikan ke antum. Kenapa? Karena kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari itu tidak disyaratkan harus sahih. Beda dengan Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari berarti syaratnya harus apa? Sahih. Makanya ketika ada orang berkata hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari titik, maksudnya kata para ulama dalam sahihnya. Tapi kalau di buku lain selain Sahih Bukhari, tidak boleh kita katakan hadis ini diriwayatkan Bukhari titik, selesai. Enggak boleh. Tapi harus kita katakan, kita sebutkan hadis ini diriwayatkan Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, atau diriwayatkan Bukhari dalam Juz'u Qira, Juz'u Rafil Yadain, atau yang lainnya. Karena Imam Bukhari bukunya banyak selain Sahih Bukhari. Dan yang disyaratkan hanya harus sahih hanya dalam Sahih Bukhari. Sementara dalam kitab yang lain tidak disyaratkan harus sahih. Pahami itu. Ya, jadi kalau antum ngambil hadis dari Sahih Al-Adabul Mufrad lalu antum sebut hadisnya riwayat Bukhari, salah. Karena kalau disebut riwayat Bukhari berarti artinya apa? Dalam Sahih Bukhari. Hadis ini lafaz lain yang diriwayatkan Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan At-Tirmidzi dalam Sunannya dan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhu Allah azza wa jal. Ya Rasulullah, ajarkan aku sesuatu yang aku selalu bisa minta kepada Allah. Qal salillah al-afiyah. Maka Rasulullah bersabda, mintalah kepada Allah keselamatan, al-afiyah. Famakastu ayyaman. Lalu aku berdiam diri selama beberapa hari. Fumajitu fakultu, lalu aku berkata, aku datang dan berkata lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni syai'an as'aluhu Allah. Hei Rasulullah, ajarkan aku sesuatu yang aku bisa minta kepada Allah terus. Faqala li ya Abbas, ya amma Rasulillah. Maka Rasulullah bersabda, ya Abbas, hai paman Rasulullah, is'alullah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Senantiasalah kamu minta kepada Allah keselamatan di dunia dan akhirat. Tirmidzi berkata hadis ini sahih. Dan Abdullah bin Al-Harith bin Naufal mendengar dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Syekh Albani berkata, namun dalam sanadnya ada Yazid bin Abi Ziyad Al-Hashimi maulahum. Ia lemah dari sisi hafalannya. Barangkali pensahihan Imam Tirmidzi ini melihat dari jalan-jalannya, bukan dari sisi satu sanad saja. Ya, karena memang Al-Imam At-Tirmidzi ini, kalau antum lihat dalam sunannya, Pak, seringkali beliau itu ya, setelah menyebutkan hadis, kemudian beliau mengatakan apa? Dan dalam bab ini diriwayatkan juga dari fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Seakan-akan Imam Tirmidzi mengisyaratkan adanya apa? Sahabat-sahabat lain yang meriwayatkan semakna dengannya. Sehingga Imam At-Tirmidzi terkadang mensahihkan atau menghasankan berdasarkan kepada apa? Jalan-jalannya yang banyak. Ya. Makanya Al-Imam At-Tirmidzi lah yang memperkenalkan hasan li ghairihi. Yang pertama kali membagi hadis menjadi tiga, sahih, hasan, dan do'if, itu adalah Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Sebelum Tirmidzi hanya dikenal sahih dan do'if saja. Adapun hadis hasan dimasukkan oleh para ulama kepada kategori apa? Do'if. Ya, karena hasan ada dua, ada hasan lizatihi dan ada hasan liwairihi. Hasan liwairihi pada asalnya apa? Hah? Do'if. Tapi karena ada jalan lain yang menguatkan, naik jadi apa? Hasan liwairihi. Sahih li ghairihi pada asalnya apa? hasan, tapi karena ada jalan lain yang menguatkan, naik kepada apa? Sahih li ghairihi. Paham tidak, Pak? Ya. Nah itu. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah anjuran untuk memperbanyak minta kepada Allah keselamatan. Al-afiyah. Apa yang dimaksud dengan keselamatan, Pak? Untuk keselamatan di dunia dan akhirat. Selamat dari apa? Rasulullah tidak menentukan selamat dari apa. Kenapa? Supaya maknanya umum, mencakup seluruh keselamatan. Selamat dari penyakit, selamat dari syubhat, selamat dari syahwat, selamat dari fitnah, selamat dari berbagai macam hal yang bisa merusak iman kita. Ya, selamat dari mara petaka, mara bahaya dan yang lainnya. Jadi ini Masya Allah, Pak, keselamatan itu luar biasa, Pak. Selamat dari syubhat, Masya Allah. Selamat dari pemikiran sesat. Selamat dari apa, mengikuti hawa nafsu. Selamat dari rusaknya keimanan kita. Selamat dari maksiat-maksiat, Masya Allah. Makanya tidak ada sesuatu yang lebih baik dari bagi seorang hamba dari keselamatan. Keselamatan di dunia dan akhirat. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa setiap pagi dan petang apa? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Ya Allah, selamatkan badanku. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Ya Allah, selamatkan pendengaranku. Juga Rasulullah mengajarkan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini. Terus wa ma'ashi. Hah? Wa ma'ashi bukan wa ma'asi. Apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini. Hah? Siapa yang hafal, Pak? Wa dunyaya wa mali. Hah? Wa ahli wa mali. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku minta kepada Engkau maaf dan selamat. Ya, di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku minta kepada Engkau maaf dan keselamatan dalam agamaku, dalam duniaku, dalam keluargaku, dalam hartaku. Masya Allah. Bayangkan, ini doa luar biasa, Pak. Mencakup keselamatan di dunia dan akhirat, keselamatan dalam agama kita, dalam dunia kita, dalam keluarga kita, dalam harta kita. Ini penting sekali, ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini, maka Rasulullah SAW menganjurkan, ya, untuk banyak-banyak minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah kita minta kepada Allah keselamatan di dunia dan akhirat. Karena ya akhi, kita ini di zaman fitnah, akhi. Siapa yang bisa menjamin kita selamat dari fitnah, ya kan? Banyak kok teman-teman kita yang ternyata tidak selamat dari fitnah syubhat. Banyak teman-teman kita yang tadinya istiqomah, Pak. Ya, ternyata goyah. Ya, karena saking dahsyatnya apa? Fitnah. Fitnah syahwat dahsyat di zaman sekarang nih, Pak. Fitnah lawan jenis, akhwat. Hatta antum udah ngaji, Masya Allah. Terkadang kita mendengar ada ikhwan, akhwat udah ngaji, tapi ya gitu, Pak. Ya, pacaran dan yang lainnya. Itu ada seperti itu. Makanya penting sekali kita minta Allah, kepada Allah keselamatan. Hadis 1524. Hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan Ibnu Asakir dari jalan Hammam. Ia berkata, haddatsana Muhammad bin Jahadah dari Abdurrahman bin Sarwan dari Al-Huzail dari Al-Hazil dari Abu Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iksiru qasiyyakum yakni fil fitnah waqta'u awtarakum walzamu ajwafal buyuti wa kunu fiha kal khayr min ibni Adam. Pecahkan pedang-pedang kalian, yaitu di zaman fitnah. Putuskan tali-tali panah kalian. Dan hendaklah kalian tinggal di dalam rumah kalian. Dan jadilah kalian ya seperti yang terbaik dari dua anak Adam. Apa itu? Siapa yang tahu? Kisah tentang dua anak Adam yang satu membunuh yang lainnya. Yang terkenal namanya siapa? Habil dan Qabil. Yang membunuh siapa? Qabil apa Habil? Qabil. Si Qabil membunuh si Habil. Tapi ketika si Qabil hendak membunuh si Habil melawan tidak? Ya, Habil tidak melawan. Dibiarkan Qabil membunuh dirinya. Maksudnya begitu. Artinya hadis ini, ketika terjadi peperangan antara sesama kaum muslimin, perang saudara, Pak. Ya, terjadi misalnya muslim dengan muslim perang. Hanya untuk memperebutkan apa? Dunia, kedudukan. Maka pada waktu itu jangan sekali-kali kita ikut-ikutan. Ya, makanya Rasulullah mengatakan apa? Dalam keadaan zaman seperti itu, pecahkan pedang kalian. Patahkan, putuskan tali panah kalian. Udah kalian di rumah saja. Dalam satu riwayat yang lain, kalau mereka datang dan menyuruh kamu untuk ikut fitnah, jangan ikuti. Kalau mereka ternyata membunuh kamu gara-gara kamu tidak mau ikut, kata Rasulullah apa? Biarkan mereka membunuh diri ini. Dan biarkan dia yang akan membawa dosa kamu pada hari kiamat. Ini kalau terjadi, Pak, peperangan antara kaum muslimin karena memperebutkan dunia. Ya, karena memperebutkan kedudukan, karena memperebutkan harta dan yang lainnya. Tapi kalau sifatnya perang-perang yang sifatnya syar'i, enggak masalah. Contoh misalnya, kalau ada suatu daulah Islam, kemudian ada yang memberontak ingin ya melengsarkan kekuasaan pemimpin muslim yang sah. Lalu kemudian pemimpin muslim ini memerangi pemberontak dalam Islam, boleh tidak? Boleh. Maka pada waktu itu kalau misalnya kita ditugaskan untuk memerangi pemberontak, ikut enggak masalah. Karena yang seperti ini diizinkan dalam syariat. Ya. Kalau memang sesuai syarat-syaratnya terpenuhi. Tapi kalau misalnya perangnya enggak jelas, karena apa? Ya, yang satu berperang, yang satu punya pasukan, ternyata hanya sebatas memperebutkan apa? Kedudukan, Pak. Dulu, Pak, ketika Afghanistan dikuasai Soviet, seluruh kaum muslimin bersatu jihad melawan Soviet itu, Pak. Seluruh ulama sepakat itu jihad. Setelah Soviet mundur, apa yang terjadi, Pak? Sesama kaum muslimin perang gantian. Memperebutkan apa? Kue. Ya. Maka pada waktu itu para ulama semuanya ya, berfatwa tidak boleh ikut. Karena itu namanya perang fitnah. Memperebutkan kedudukan. Kalau sudah seperti ini dah, karena dunia bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka di saat itu jangan ikut-ikutan. Kalau kita ternyata dibunuh gara-gara kita gak mau ikut, biarkan kita dibunuh, kata Rasulullah SAW. Biarkan dia yang akan membawa dosanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Iya. Hadis 1525. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Adi dalam Al-Kamil, At-Tabrani, As-Silafi dalam Al-Mu'jam Mu'jamus Safar. Demikian pula dikeluarkan oleh Ibnu Al-Jauzi dalam Dhammul Hawa. Dari jalan Fadhal bin Jubair, aku mendengar Abu Umamah Al-Bahili berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ukfulu li bisittin akfulu lakum al-jannah, akful lakum al-jannah." Jaminlah untukku 6 perkara. Siapa yang bisa menjamin 6 perkara, aku akan jamin ia dengan surga. Idza haddatsa ahadukum fala yakdzib. Yang pertama, apabila salah seorang dari kalian berbicara, jangan berdusta. Wa idza tumina fala yakhud. Yang kedua, apabila diberikan amanah, jangan berkhianat. Yang ketiga, wa idza wa'ada fala yukhlif. Apabila ia berjanji, janganlah ia tidak menepati. Wa ghuddu absarahum. Yang keempat, tundukkan mata kalian. Tundukkan pandangan kalian. Wa kuffu aydiyakum. Yang kelima, tahan tangan kalian. Wahfadhu furujakum. Dan yang keenam, jagalah kemaluan kalian. Hadis ini akhi di dalam sanadnya ada Fadhal bin Jubair. Ibn Hibban berkata tidak boleh dijadikan hujah sama sekali, karena ia sering meriwayatkan hadis-hadis yang tidak ada asalnya. Syekh Al-Albani berkata, tapi hadis ini mempunyai penguat dari Ubadah bin Samit yang bisa menjadi kuat dengannya. Itu di nomor 1470 yang telah lewat, ya, dan itu hadisnya hasan. Kemudian Imam Tabrani meriwayatkan dari jalan Al-Ala bin Sulaiman Ar-Raqi, dari Al-Khalil bin Murrah, dari Abu Ghalib, dari Abu Umamah secara marfu dengan lafaz begini: La tadhimu inda qismati mawarithikum wa ansifun nas min anfusikum wa la tajbunu inda qitali aduwikum wa la taghullu ghanaimakum wamna'u dhalimakum min madhlumikum. Jangan kalian menzalimi, berbuat zalim ketika pembagian warisan. Bersikap adillah terhadap manusia, terhadap diri kalian. Dan jangan pengecut ketika memerangi musuh kalian. Jangan bersikap gulul terhadap ghanimah kalian. Dan cegahlah orang-orang zalim untuk menzalimi orang lain. Namun kata Syekh Al-Albani, dalam sanadnya ada Al-Ala dan gurunya keduanya dhaif. Itu tambahan dari hadis yang pertama. Taib ya akhi, yang kita akan bahas yaitu hadis 1525 tadi. Rasulullah SAW mengatakan, jaminlah untukku 6 perkara. Aku akan jamin untuk kalian surga. Masya Allah. Artinya siapa yang bisa menjamin, bisa melaksanakan 6 perkara ini, maka Rasulullah akan jamin untuk kita surga. Cuma masalahnya susah nih Pak. Yang pertama apa tadi? Apabila berbicara jangan dusta. Antum suka dusta enggak? Sama istri? Kadang banyak suami Pak menganggap dusta sama istri itu boleh secara mutlak. Ini salah. Kemana Mas? Kantor. Padahal enggak. Kamu di mana sekarang? Di kantor. Padahal di jalan. Dengan alasan apa? Ya Rasulullah mengatakan boleh kok berdusta sama istri. Kata para ulama, larangan dusta sama istri itu tidak secara mutlak. Yang dimaksud berdusta kepada pasangan artinya yang menambah rasa cinta, bukan malah menimbulkan rasa curiga. Ya. Adapun kalau menimbulkan rasa curiga haram, enggak boleh. Coba bayangkan kalau istri antum tahu ternyata antum bohong. Akhirnya semenjak itu istri antum enggak percaya lagi sama antum. Setiap antum ngomong enggak dipercaya sama istri gara-gara antum berdusta. Kan enggak benar, Pak. Makanya yang dimaksud dengan dusta yang disebutkan dalam hadis itu maksudnya apa? ya menimbulkan rasa cinta alias gombal-gombal dikit lah gitu ya. Itu maksudnya ya. Kalau kalian berbicara jangan berdusta. Yang kedua apa? Kalau diberikan amanah jangan apa? Apa yang dimaksud dengan amanah? Amanah di sini banyak. Amanah terkadang berupa titipan. Antum dititipi orang apa? Ya barang, maaf saya nitip ya. Antum jaga harus dengan amanah itu, jangan disia-siakan. Amanah terkadang berupa apa? Kedudukan. Antum dipilih sebagai ketua kelas, antum dipilih sebagai ketua DKM, antum dipilih sebagai bendahara, antum dipilih sebagai seksi dakwah, antum dipilih sebagai, antum kira itu bukan amanah? Amanah bukan? Amanah. Iya. Banyak di antara kita yang tidak amanah ya. Ya karena cuman ketua DKM ini kok. Dikiranya ketua DKM bukan amanah, itu amanah berat itu di mata Allah juga. Semua yang namanya kepemimpinan sekecil apapun tetap itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Dan apabila berjanji tidak, janganlah tidak menepati. Berusaha kalau kita janji. Kita kan banyak orang Indonesia tidak sadar, Pak. Kalau dia ngomong insya Allah itu sebetulnya sudah janji, Mas. Tapi orang Indonesia tidak begitu. Kalau ngomong insya Allah tandinya enggak datang. Akhi besok datang ya, insya Allah. Tapi insya Allah niatnya apa? Enggak datang. Kalau udah ngomong insya Allah udah tandanya enggak datang nih. Akhirnya temannya bilang apa? Udah jangan ngomong insya Allah, napa? Saking enggak percayanya. Padahal kata para ulama, insya Allah itu termasuk janji. Bahkan kalau kita bilang saya besok datang, kemudian kita tidak menyebut insya Allah, dilarang oleh Allah. Allah mengatakan apa? Wala taqulanna li syai'in. Dalam surat apa? Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu berkata, aku akan melakukan besok kecuali mengatakan apa? Insyaallah. Makanya kata para ulama berdasarkan ayat ini, ucapan insyaallah termasuk janji. Antum ngomong ke anak, ya besok abi beliin hadiah nak, insyaallah. Antum udah ngomong insyaallah, wajib antum beliin. Kalau enggak, antum tidak menepati janji. Dan tidak menepati janji itu bukan dosa kecil, Pak. Itu dosa besar. Kenapa? Karena itu termasuk perangai kemunafikan, kata Rasulullah SAW. Yeah. Jadi kalau kita ngomong insya Allah, ya udah, berarti janji. Yeah. Makanya beda ya, kalau orang Arab Saudi dengan orang Indonesia beda. Orang Arab Saudi kalau enggak nyebut insya Allah, tandanya enggak datang, Pak. Tapi kalau dia nyebut insya Allah pasti datang tuh orang. Kalau kita kebalikan, kalau ngomong insya Allah tandanya apa? Enggak datang gitu. Iya, ini enggak benar tentunya ya. Yang keberapa? Yang keempat? Yang keempat apa? Tundukkan pandangan. Oh, ini yang berat nih Pak nih zaman sekarang. Ya, karena banyak apa namanya di zaman sekarang ini, masya Allah, ikhwan-ikhwan nih kalau lewat akhwat nih, ya, itu matanya susah banget tuh, Pak. Ya, akhwat lewat, apalagi akhwatnya masya Allah gitu kan. Kenapa? Mantep. Ya, kata Allah tundukkan pandangan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan wudhu absarakum, tundukkan pandangan. Dan menundukkan pandangan itu kata Ibnu Qayyim manfaatnya luar biasa. Membeningkan hati, menajamkan firasat, menajamkan pemahaman. Ya. Makanya orang yang matanya jelalatan tuh, Pak, pemahamannya enggak tajam. Hatinya kotor. Ya. Wa kuffu aydiyakum, yang kelima, tahan tangan kalian. Tahan dari apa? Dari berbuat keburukan. Zaman sekarang terkadang kita tidak menyakiti dengan, tapi dengan ngetik, Pak. Pakai jempol itu. Ya, di Facebook, di media sosial, ngebully dan yang lainnya. Mengerikan, Pak. Ya, menjatuhkan apa? Kehormatan seorang muslim dan yang lainnya. Allah musta'an. Tahan tangan kalian dari memukul, dari menzalimi orang, dari mengambil harta yang bukan hak kita dan yang lainnya. Dan yang terakhir apa? Dan jaga kemaluan kalian. Ya. Jangan sampai diletakkan pada perkara yang haram. Hadis 1526. Isya jam 8 ya. Hah? Iya. Hadis yang dikutip Imam Ahmad, ia berkata haddatsana Yahya dari Hisham. Ia berkata haddatsani Abi dari Aisyah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarqa. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah. Yaqul, beliau berkata, imsahil ba's rabban nas. Biadika syifa la yakshiful karaba illa ant. Hilangkanlah penyakit wahai Rabbnya manusia. Di tanganmu lah kesembuhan. Tidak ada yang bisa menghilangkan malapetaka kecuali engkau. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Di sini akhi kita ambil faedah. Disyariatkan kita meruqyah orang sakit yang kita kunjungi, yang kita jenguk. Jadi kalau kita menjenguk orang sakit, jangan menunggu orang sakit yang minta diruqyah, jangan. Tapi kitanya yang langsung apa? Meruqyah. Karena minta diruqyah itu ya, ikhtilaf para ulama tentang masalah hadis yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Ya, di antara sifatnya apa? Mereka yang tidak minta diruqyah. Sebagian ulama mengatakan maksudnya tidak minta diruqyah dalam dengan ruqyah-ruqyah yang tidak sesuai syariat. Sebagian ulama mengatakan memutlakan tidak. Mutlak artinya tidak boleh minta diruqyah. Ini pendapat Syekh bin Baz dan ulama-ulama yang lainnya. Iya. Nah, kalau kita perhatikan perbuatan malaikat Jibril, Rasulullah SAW, mereka kalau menjenguk orang sakit langsung diruqyah. Pernah malaikat Jibril mendatangi Rasulullah yang sedang sakit. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Istakaita ya Muhammad, engkau sakit hai Muhammad?" Kata Rasulullah, "Iya." Maka Jibril pun langsung meruqyahnya. Iya. Rasulullah juga pernah mendatangi seorang sahabat yang sedang sakit. Maka Nabi pun langsung meruqyahnya. Ya. Nah itu, jadi disyariatkan kalau kita menjenguk orang sakit itu, Pak, kita ruqyah dia. Ya, kita ruqyah. Nah, di antara doa ruqyah ini, imsahil ba's rabban nas biyadika syifa la yakshiful karaba illa ant. Atau dengan lafaz lain, adhibil ba's rabban nas isfi anta syafi. La syifa'a illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama. Ya. Ini namanya ruqyah, ya. Hadis 1527. Hadis yang dikeluarkan Abu Ishaq Al-Harbi dalam Ghoribul Hadis dari Husain bin Ali dari bin Jabir dari Abu Al-Ash'ath dari Aus bin Aus secara marfu'. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Aktsiru alayya minas shalah yaumal jumu'ah." Perbanyaklah bersalawat kepadaku pada hari Jumat. "Fa inna shalatakum ma'rudatun alay." Karena salawat kalian akan ditampakkan kepadaku. "Qalu kaifa tu'rad alayka wa qad aramta?" Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana Salawat itu akan ditampakkan kepada engkau, sementara engkau sudah menjadi tulang belulang dalam kuburan. Qal, maka Rasulullah SAW sabda, Inna Allah Ta'ala harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Ya. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih. Di sini menunjukkan akhi yang pertama, anjuran memperbanyak solawat pada hari Jumat. Ya. Jadi hari Jumat itu memperbanyak solawat. Kalau malamnya, ya. Apakah di malam Jumat juga disyariatkan? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, penyebutan kata hari ini sifatnya lil ghalib, sehingga di malam hari pun tetap dianjurkan. Ya. Hadis ini kita ambil faedah, Pak, bahwa jasad para nabi itu tidak dimakan bumi. Namun bukan berarti hadis ini pengkhususan, tidak. Nabi tidak mengkhususkan. Nabi hanya mengabarkan bahwa para nabi itu jasadnya tidak dimakan bumi. Ya. Apakah berarti selain nabi tidak dimakan? Mafhumnya tidak demikian. Kenapa? Karena kita melihat kenyataan jasad para sahabat juga tidak hancur. Ya, pernah terjadi 40 tahun setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, ya, terjadi banjir bandang yang menimpa kota Madinah, sehingga menjadikan kuburan Umar itu terbuka dan terlihat kaki Umar masih segar. Ya, tidak berubah sama sekali. Ya. Makanya terkadang kita mendapatkan sebagian mayat di zaman sekarang, setelah 20 tahun, setelah 40 tahun pasti bongkar lagi kuburannya masih utuh, Pak. Ya. Kenapa? Karena keimanan dia, ketakwaan dia. Kenapa? Karena waktu hidupnya dia menjaga badannya dari maksiat. Semakin seseorang menjaga badannya dari maksiat, semakin Allah jaga juga di kuburannya sebagai apa? Balasan yang setimpal buat dia. Semakin badannya digunakan buat maksiat, semakin Allah tidak jaga. Ya. Wallahul musta'an wa laitiklan. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini dan mohon maaf tidak ada tanya jawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.